apakah hukum ke atas orang yang minta sedekah padahal ia kuasa berusaha? Ha, ni ulama duduk bincang mari, kata setengah makruh, kata setengah haram. Ha, dia tengok maru'ah pula. Ha, kalau orang pekat maru'ah kena mu'ah tinggi, dia pergi haram kerana wajib kita jaga maru'ah. Ha, kalau orang yang cacat cedera tu, ha, tak apalah, bagi orang tu bolehlah. Ha, bagi orang tu bolehlah. Itu dia. Jadi kira-kira mari syarat nak jaga maru'ah setiap orang syarat jaga. Dia suruh kita jaga maru'ah. Apa dia maru'ah? Dia panggil marayat. Kita ni setiap orang dia ada kemukaan. Sabit tu kalau orang caci celah kita, Allah berasa jatuh air muka. Nah, berasa beruh muka. Dia lah dia panggil maru'ah. Sabit tu haram kita gila celah orang depan ramah. Gila waktu tunjuk mata gini kata kat orang. Beruh muka dia. Itu panggil haram tak kita kerana tak jaga maru'ah. Tengok maru'ah kita, wajib kita jaga. Pasal tu kita nak kerja. Kalau kita pandai usaha tapi kira pula maru'ah kita layak ke tak kerja pasal tu. Dia kira juga tu. Kalau tak layak, syarat tak benar kerja. Kerja halal tapi halal pun tak layak. Hak haram tu tak ada layak dah. Mu tak boleh, ku tak apa dah. Mu tak boleh, ku tak apa dah. Tak boleh berlaku dah hak haram kan. Ni dia kira halal dah ni. Bahawa halal sudah dah. Tengok pula merayak orang ni layak tak kerja ni. Tak layak alih. Kalau lagi juga jatuh maru'ah. Siapa tak boleh jadi saksi tak boleh pun kerana tak jaga maru'ah. Ha, tu asal dia besar istilah jaga kita. Dia kata ikut dah dah itu dah. Ha, jadi makna kata bila orang ni dia ada usaha, kepandaian dia ada saja tak sibuk usaha cara suka nak minta hanya apa yang bawa pada jatuh maru'ah. Sebab tu hukum tu baik mari haram tu. Nah, kalau kita masih lihat orang cacat, orang cedera, orang tak ada, tu bolehlah, harus bagi dia. Harus bagi dia. Tu dia. Banyak masalah. Masa kita pun cukup senat dah deh, tak ada nak pergi dah. Nampak kena setakat itulah dulu. Tak ada lah.